الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد kita lanjutkan materi kita dari kitab Sahih Bukhari dan kita memasuki bab yang ke-12 dari kitab Al-Haid. Pada bab yang ke-12 Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan judul bab yang bab At-Tib Lil-Mar'ah Unda Gusliha Minal Mahiyam. Bab hukum seorang wanita menggunakan atib, wewangian atau minyak wangi, inda ghusliha, ketika ia mandi minal mahid, telah selesai dari haidnya. Dan telah kita ketahui bersama bahwasanya seorang wanita yang haid, tatkala dia sedang haid, tidak diperbolehkan sholat, tidak diperbolehkan siam, tidak diperbolehkan berhubungan dengan suaminya bagi yang sudah memiliki suami sampai dia suci. Dan ketika selesai dari haidnya, maka wajib baginya atau wajib atasnya untuk mandi janabah. Dan setelah mandi janabah, maka baru diperbolehkan melakukan sholat, siam, begitu pula berhubungan dengan suaminya. Dan dalam bab ini Imam Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya wanita yang haid ketika selesai dari haidnya dan dia mandi janabah, disunahkan untuknya untuk menggunakan wangian, menggunakan minyak wangi atau wangian di daerah tempat keluar haidnya. Qala rahimahullah ta'ala haddatsana Abdullah ibn Abdul Wahhab qala haddatsana Hammad ibn Zaid عن أيوب السختياني أيوب ابن أبي تميمة عن حفصة بنت سيرين قال أبو عبد الله أو هشام ابن حسان عن حفصة عن أم سلمة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من قص أظفار وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. قال ورب هشام حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Perhatikan hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala di bab yang ke-12 dari hadis Umm Atiyah radhiyallahu ta'ala anha. Hadis yang penting diketahui oleh kaum mukminat. Kata Umm Atiyah radhiyallahu ta'ala anha, kunna nunha an nuhidda ala mayyitin fawqa thalath illa ala zawj arba'ata ashhar wa ashara. Kami itu kaum wanita dilarang itu oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam مدة untuk الإحدام itu dilarang dari berhias. Dilarang dari al-muhidda, al-ihdat al-zina. Dilarang dari meninggalkan al-zina, itu al-ihdat al-mayyit. Terhadap orang yang meninggal, fauqa salaf, lebih dari tiga hari. Maknanya kalau ada seorang wanita, diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan wafatnya orang yang dia cintai. Mungkin meninggal orang tuanya, atau meninggal putranya, atau meninggal saudaranya dia cintai. Maka ketika wanita tersebut diuji dengan kematian, tentunya akan bersedih. Dan orang yang bersedih biasanya tidak peduli dengan keadaannya. Bahkan terkadang sampai tidak bisa makan dan minum. Akan tadi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bagi wanita yang tinggalkan wafat itu tidak boleh melebihi tiga hari dari ihdadnya. Tidak boleh meninggalkan perhias sebagaimana biasanya, pakai pakaian yang baik, memakai wewangian, memakai kohal, celah dan yang lain yang bisa dia pakai. Tidak boleh lebih dari tiga dia tinggalkan sebut ketika ada orang yang dia cintai yang meninggal. Jadi kalau satu dua hari diperbolehkan, tapi lebih dari tiga hari tidak diperbolehkan. Illa ala zawj, kecuali kalau yang meninggalnya itu suami. Arba'ata ashru ashra, maka wajib baginya untuk melakukan ihdad selama 4 bulan 10 hari. Wujuban, wajib. Bagaimana bentuk ihdadnya? Wala naktahil. Kan kita ketika di masa ihdad tidak boleh menggunakan kohal, menggunakan celak mata. Wala natatayyab, dan tidak menggunakan wangian, minyak wangi. Wala nalbas sauban masbugan illa sauba aslin, dan tidak memakai pakaian celup, pakaian zina, pakaian bagus yang dia berhias dengannya, kecuali sauba aslin. Kecuali masbuk, dalam badan pakaiannya biasa. Dia tidak berhias dengan pakaiannya, tidak berhias dengan uang yang dia pakai, tidak memakai celah atau perhiasan-perhiasan yang lain. Selama 4 bulan, 10 hari. Sekali tinggal wafat oleh suaminya. Ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Bersama dengan itu, waqad dukhi salana inda tuhri idakta salat ihdana min mahidiha fi nubdati min kusti adfar. Sama tadi, wanita yang sedang ihdad tidak diperbolehkan untuk memakai wangian, tapi Nabi memberikan rukhsah kepada kami, memberikan keringanan kepada kami ketika salah satu di antara kami suci dari haidnya, kemudian dia mandi tatkala suci dari haid untuk menggunakan wangian, mengambil nubdah min kusti al-fadh, mengambil potongan dari alat yang biasa dipakai untuk wangian, kemudian digunakan untuk mengolesi atau menggunakan wangi tersebut di sekitar daerah sekitar keluarnya haid, di sekitar farjnya. Menunjukkan bahwasanya menggunakan wangian untuk kaum wanita ketika selesai dari haidnya, ketika mandi haid, itu perkara yang mustahab. Sampai yang dalam keadaan ihdad saja asli tidak boleh menggunakan wangian, Nabi memberikan rukhsah untuk melakukan hal tersebut. Kemudian kata Muawiyah di akhir hadisnya, wa kunna minha nittiba'il janaiz, dan kami kaum wanita dilarang untuk ikut mengiringi jenazah. Dan lihat yang telah kita beli, walam yu'zam alaih, tapi tidak sampai pada derajat larangannya haram. Hanya makruh bagi kami, Nabi melarang, larangannya bukan tidak sampai derajat haram untuk mengiringi jenazah. Ini hadis Muawiyah radhiyallahu ta'ala anha. Sekali lagi, ini hadis yang penting diketahui oleh kaum mukminat. Sebenarnya kaum wanita ketika ditinggal wafat oleh orang yang dia cintai tidak boleh berkabung lebih dari 3 hari. 1, 2, 3 hari boleh berkabung. Akan tetapi tidak boleh lebih dari itu. Kecuali kalau yang meninggalnya suami. Maka wajib melakukan ihdad, bergabung, dan tadi hukum disebutkan, tidak memakai perhiasan, tidak memakai kohor, tidak memakai minyak wangi, selama 4 bulan, 10 hari. Dan itu juga masa iddahnya, tidak boleh menikah dengan laki-laki lain di masa iddah tersebut, juga masa ihdadnya. Lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami' As-Sahih min Malaysatul Sahihain, dan kita masih berada di pembahasan bab yang ke-123 dari Kitabul Al-Ilm. Qala al-Imamun Nasai rahimahullahu ta'ala akhbarana Ishaq ibn Ibrahim qala haddathana Ahmad ibn Muhammad al-Anqazi qala haddathana ibn Idris al-Ubaidillah an-Nafi' ibn Umar عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة لقد ضم ضمة ثم فرج عنه. قال الشيخ رحمه الله هذا حديث صحيح على شرط مسلم. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menghabarkan kepada kita semuanya tentang bagaimana dahsyatnya alam kubur, bagaimana dahsyatnya perkara yang kita akan hadapi ketika kita meninggal dan dikuburkan. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, dan datang hadis, akan saja hadisnya bahi, dikatakan tentang alam kubur itu al-qabr raudatan min riyadil jannah atau hufratin min hufarin niran. Yang namanya alam kubur itu imma raudatan min riyadil jannah, taman dari taman taman surga, atau imma menjadi jurang dari jurang neraka. Kalau kita mendapat kebaikan di alam kubur, maka yang setelahnya lebih baik lagi, itu surga yang kita dapatkan. Dan sebenarnya kita diadab di alam kubur kita, maka setelahnya itu lebih berat lagi, itu neraka yang telah Allah persiapkan untuk orang-orang yang durhaka kepada Allah subhanahu dan rasulnya. Di sini disebutkan oleh Nabi SAW tentang bagaimana keadaan seorang tatkala di dalam kuburnya. Hadal ladhi taharraka lahul arsh, kata ini orang yang ketika meninggal arsh bergetar. Siapa itu? Al-Hadi. Ihtazza arsyur rahman limaut Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala an. Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala an. Beliau meninggal setelah menghukumi Banu Quraidah setelah perang Khandaq. Nabi mengatakan hadzal ladzi taharraka lahul arsy. Ini katanya orang yang ketika meninggal arsy bergetar. Wafutihat lahu abu-abus sama, dan tatkala meninggal dibuka untuknya pintu-pintu langit. Wasyahidah sab'una alfan min malaika, dan ketika meninggal disaksikan jenazahnya atau rohnya oleh 70,000 orang malaikat. Laqad dhumma dhummatan thumma furrija'an, bersama dengan itu katanya laqad dhumma dhummatan, ketika dikuburnya itu dihimpit oleh bumi, dhummatan thumma furrija'an, thumma furijan, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala setelah itu berikan jalan keluar, dilapangkan untuknya kuburnya tersebut. Ini Sa'ad Mu'ad radhiyallahu ta'ala an, sahabat yang mulia, ketika meninggal dhumma dhummatan thumma furijan, bagaimana dengan yang lainnya. Oleh itu datang di hadis yang disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala bi tariqi hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sebagaimana oleh beliau di as-silsilah sahih dari hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nabi mengatakan inna lil qabrati baghta, law naja aw salima minha ahadun la naja Sa'ad bin Mu'ad. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya di kubur itu ada baghta, Tapi dalam hadis ini ada dhamma dihimpit oleh kuburnya. Seandainya ada orang yang selamat dari himpitan tersebut, niscaya akan selamat Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu taala anhu. Ya, semua orang akan mengalami hal tersebut. Kita semuanya akan mengalami tersebut, akan tetapi bedanya kalau orang kafir terus berada dalam himpitan tadi, ada orang mukmin seperti yang tadi pada Mu'ad bin pada Sa'ad Mu'ad radhiyallahu anhu, thumma furijan. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala akan lapangkan dari himpitan tersebut. Ini menunjukkan bagaimana beratnya yang namanya alam kubur. Oleh itu kita diperintahkan oleh Nabi SAW setiap selesai dari tasyahud kita, di setiap salat kita, Allahumma inni a'udhu bika min adabi jahannam wa min adabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masjid dajjal. Karena perkaranya bukan perkara ringan, bukan cerita yang tidak ada hikmah, tapi benar-benar akan terjadi. Dan perkaranya jin, perkaranya perkara yang sedih, pasti kita akan alami tersebut. Tadi sudah kita dengar dari Aisyah radhiyallahu taala anha, "Lau naja minha ahadun la naja Sa'ad bin Mu'ad." Seandainya ada orang yang lolos dari himpitan tersebut di kuburnya, dia akan lolos Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu, yang ketika meninggal bergetar arsy, yang ketika meninggal dibukakan pintu langit, dan ketika meninggal diiring oleh 70,000 atau misalnya 70,000 malaikat. Bersama itu beliau tidak lepas dari himpitan tersebut. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia kepada kita semuanya, agar kita diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat, terutama dalam kubur dan alam akhirat. Dan ini pujian yang sangat besar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sahabat beliau Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu taala an, sahabat yang mulia dari kalangan Ansar, sahabat yang mulia yang termasuk orang-orang yang pertama atau sahabat yang awal dari kalangan Ansar menerima tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya beriman kaumnya. Ketika datang Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu datang ke Madinah berdakwah, maka Sa'ad bin Mu'ad langsung menerima dakwahnya. Kemudian beliau berkata kepada kaumnya, aku tidak akan berbicara dengan kalian sampai kalian beriman dengan apa yang aku beriman dengannya. Maka kaumnya semuanya beriman seperti imannya Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu taala anhu, sebab hidayah beliau, sebab hidayah untuk kaumnya. Dan juga ketika perang Khandaq beliau terluka dan sulit terlui ketika menghukumi Banu Quraidah, antuk tal muqatilatuhum wa tusbadararihim wa tuqsam amwaluhum, dan mengatakan laqad hakamta bi hukmil malik, engkau telah menghukumi Banu Quraidah dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Tazkiyah untuk Sa'ad bin Mu'ad, sekali lagi bersama dengan keutamaan yang sangat banyak, laqad dhumma dhummatan, karena beliau ketika meninggal dihimpit oleh kuburnya, thumma furijan, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala lapangkan kuburnya setelah itu. Ini perkara yang pasti kita hadapi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia kepada kita semuanya, agar diberi kemudahan dalam segala urusan kita di dunia dan akhirat. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.